Baik, berikutnya kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan atau penyebutan hadis dari bab yuktabu lil marid ma kana ya'malu wa huwa sahih. Memasuki hadis ke-505 kalau dalam kitab ini. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران بن مسلم أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Imran bin Muslim Abu Bakar. Ia mengatakan, telah menceritakan kepada Qu'ata bin Abi Rabah. Atau berkata, telah berkata kepada sahabat Ibnu Abbas. Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita min ahli jannah yang menjadi penghuni surga? Qultu bala, kata Atha, tentu saja. Qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atat an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Ibnu Abbas menjawab, dulu ada seorang wanita berkulit hitam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat yang dikemukakan oleh sahabat Ibnu Abbas, seorang wanita berkulit hitam. Ini disimpulkan oleh para ulama tentang bolehnya menyifati seseorang dengan warna kulit dan postur tubuh, dengan tujuan untuk apa? Mengenalkan atau membedakan dari yang lainnya, bukan dalam rangka menghinanya apalagi menjatuhkannya. Ada misalnya kebetulan dua orang namanya sama, bahkan bisa jadi nama ayahnya juga sama, eta tanggal lahirnya juga sama, saru bae kabeh dua orang ini. Tapi yang satu tinggi, yang satu pendek. Tidak mengapa untuk membedakan keduanya dalam rangka kita mengenalkan kepada orang lain, menyifatinya dengan yang satu si tinggi, yang satu si pendek. Misalnya namanya Ahmad. Ada Ahmad Al-Tawil, ada Ahmad Al-Qasir. Ketika ada seseorang bertanya kepada kita, antum kenal Ahmad, Ahmad yang mana? Al-Tawil atau Al-Qasir? Kalau Ahmad Al-Tawil di sana, kalau Ahmad Al-Qasir di sini. Gak mengapa. Dalam rangka litakrif, mengenalkan saja untuk suatu kebutuhan, bukan dalam rangka mengejek, bukan dalam rangka menghina. Di zaman ahli hadis saja seperti itu. Ada seorang rawi dikenal dengan nama Humaid, sementara Humaid itu lebih dari satu. Tapi karena yang ini memang tinggi dan cukup terkenal, maka disebut Humaid Al-Tawil. Humaid Al-Tawil. Gak masalah. Kadang-kadang untuk mengenalkan seseorang kepada yang lain, kita butuh memberikan sifat kepadanya. Entah sifat itu diambil dari nama tempatnya atau dari pekerjaannya. Para rawi pun ada yang disifati dengan pekerjaan seperti Khalid Al-Hazza, Khalid si tukang sepatu. Ada yang disebut dengan Az-Zayyad, tukang minyak, padahal rawi hadis biasa seperti itu, enggak jadi masalah. Jadi sahabat Ibnu Abbas ketika mengatakan hadihi al-mar'atu sauda, dulu ada seorang wanita. Kalau cuma disebutkan wanita saja, mungkin yang tergambar yang mana ini? Tapi ketika disebutkan as-sauda, orang yang mendengar, oh itu, ya, karena enggak ada lagi kecuali dia. Hadihi al-mar'atu as-sauda, dulu ada seorang wanita berkulit hitam. Bukan dalam rangka mengejek, bukan dalam rangka menghina, tapi untuk suatu kebutuhan, mengenalkan. Ini loh, wanita yang berkulit hitam itu loh. Dan soal warna kulit bukan sesuatu yang masalah, ya kan? Mau hitam, mau putih, semuanya indah karena yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallah, tidak setiap orang suka dengan kulit putih. Ada yang memang kecenderungannya suka dengan kulit hitam. Lamun teu hideung mah moal saya mah. Jadi ketika ngelihat itu yang pertama kali lihat yang kulitnya dulu, cik hideung teh. Lamun hideung gue pisan eta mah. Kan ada yang seperti itu, subhanallah memang. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Adil. Tidak ada yang sia-sia dalam ciptaannya. Ada orang yang cenderungnya suka kulit putih, berusaha untuk terus menjaga. Ada yang tidak demikian. Jadi bukan soal mau hitam mau putih, enggak masalah. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati, ya, ketakwaan, iman. Nah, mungkin bagi kita kulit hitam sesuatu yang kurang mengenakan, tapi bagi orang lain bisa jadi itu sesuatu yang istimewa. Gak masalah. Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melihat bentuk rupa kalian, tidak juga melihat jasad-jasad kalian, tapi yang Allah lihat itu adalah apa yang ada dalam hati kalian, keimanan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wanita yang berkulit hitam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat inni usra. Wanita itu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni usra. Aku ini kena penyakit semacam ayam, suka tak sadarkan diri. Wa ini atakasyaf, dan ketika penyakitku datang atakasyaf, kadang auratku tersingkap, terbuka. Fad'ullah hari, tolong berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhanku. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau bersabar, bersabarlah karena untukmu surga. Wa in syi'ti da'utullah an yu'afiyaki. Tapi kalau kamu mau sembuh, mau aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkanmu, maka aku akan berdoa kepada Allah. Faqalat, dengan tegas lantang tanpa ragu, wanita yang berkulit hitam itu menjawab, asbir, saya mau tetap bersabar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apa? Laki al-jannah. Kalau kamu sabar, kamu akan mendapat surga. Maka si wanita itu mengatakan, asbir, kalau begitu saya mau bersabar. Qalat inni atakasyaf, fad'ullaha alla atakasyaf. Tapi kemudian ia berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, ini atakasyaf. Kalau penyakitku kumat, maka tersingkaplah auratku. Tolong berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai ada auratku yang tersingkap. Fada'alah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah untuk agar ketika penyakitnya kumat, auratnya tetap terjaga. Ini keutamaan bersabar dalam menghadapi penyakit. Bersabar dalam menghadapi penyakit. Kalau kita bersabar, maka pahalanya besar. Karena tidak ada satu penyakit pun yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melainkan sebagai kebaikan untuk kita. Allah tidak ingin menyusahkan kita. Qala haddatsana Muhammad bin Salam. Qala haddatsana Makhlad 'an Ibn Jurayj. Qala akhbarani 'Atha. Annahu ra'a Umm Zufar tilka al-mar'ah tawilatan sawda 'ala sulam al-Ka'bah. Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Makhlad dari Ibn Jurayj. Ia berkata telah mengabarkan kepadaku apa bahwasannya ia pernah melihat Ummu Zufar, seorang wanita yang tinggi dan berkulit hitam, ala sulamil Ka'bah, ada di tangga Ka'bah. Qala wa akhbarani Abdullah bin Abi Mulaikah anna al-Qasim akhbarahu anna Aisyata akhbaratku. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang kedua, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abi Mulaikah bahwa Al-Qasim telah mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah mengabarkan kepadanya anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengatakan ma asabal mu'mina min syaukatin fama fawqaha fa huwa kafaratun. Apa yang menimpa seorang mukmin berupa duri atau yang lebih berat dari itu, fahuwa kafaratun, maka itu sebagai penghapus akan dosa-dosa. Jadi seorang mukmin terkena duri saja itu jadi kafarah bagi kesalahan-kesalahan. Menjadi sesuatu yang baik. Tapi itu kalau dia bersabar. Tidak berkeluh kesah. Tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Ketika mendapatkan musibah cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu bukti kesabarannya. Bukti kesabarannya. Cuma hadis ini atau riwayat ini jangan disalahartikan ya. Gak perlu kita sengaja cari duri. Kemudian kita injak-injak. Ditanya ngapain injak-injak duri, kan kafaroh. Tidak perlu seperti itu. Tidak benar. Nabi mengatakan, ma asobal mu'min, apa yang menimpa seorang mu'min. Berarti bukan sesuatu yang disengaja. Bukan sesuatu yang direkayasa. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Betul-betul sesuatu yang spontan datang menimpa seorang mu'min. Kadang-kadang, kalau kita ingin sakit, karena kita tahu bahwa ternyata di balik sakit itu ada keutamaan. Setiap hari kita menginginkan sakit, ternyata tidak sakit-sakit. Ya. Tapi orang yang sakit, dia bersabar dengan sakitnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dengan cepat. قال حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن موهب قال حدثني عمي عبيد الله ابن عبد الله بن موهب قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاف شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. Telah menceritakan kepada kami Bishr Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mauhib. Ia berkata telah menceritakan kepadaku pamanku Ubaidullah bin Abdullah bin Mauhib. Ia berkata saya pernah mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin." Tidak ada seorang muslim pun yushaku syaukatan di dunia yang terkena tusukan duri sewaktu di dunia, yahtasibuha, ia bersabar di dalamnya, illa qussa biha min khatayahu yaumal qiyamah, melainkan kesalahan-kesalahannya akan dikurangi karenanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini juga sama menggambarkan keutamaan musibah berupa rasa sakit, karena musibah itu banyak bentuknya, banyak macamnya. Fakiran musibah, penyakit juga musibah, kecelakaan musibah, banjir, gempa, longsor musibah, banyak sekali. Kalau semuanya dihadapi dengan kesabaran, maka akan berakhir dengan kebaikan. Nah, qala haddatsana Umar qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsani Abu Sufyan an Jabirin qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min mu'minin wala mu'minatin wala muslimin wala muslimatin yamradu maradan illa qassallahu bihi anhu min khatayah. Menceritakan kepada kami Umar, kata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami bapakku, qala haddatsana Al-A'mash, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, qala haddatsani Abu Sufyan, kata A'mash telah menceritakan kepadaku Abu Sufyan dari Jabir. Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin atau mukminah, seorang muslim atau muslimah, yang radu maradan, yang menderita sakit, illa qassallahu bihi anhu min khataya, melainkan Allah subhanahu wa taala akan mengurangi karena sakitnya itu kesalahan. Yang kita sampaikan sebelumnya bahwa kita tidak perlu bersedih hati ketika Allah menimpakan ujian kepada kita berupa penyakit, rasa sakit yang kita derita. Itu sesungguhnya kebaikan bagi kita. Karena salah satu tanda di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba adalah Allah akan menimpakan ujian padanya. Kalau kita gak pernah diuji, kita gak pernah sakit, justru kita harus sedih. Kita harus sedih. Setiap saat, setiap waktu sehat, sedih harusnya. Jangan-jangan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kebaikan dari kita. Jadi sangat wajar bila satu saat kita sakit. Bahkan kalau kita sakit, cukup kita ucapkan Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Karena dengan rasa sakit yang kita derita, Allah akan mengurangi kesalahan-kesalahan kita. Dan kita harus ingat bahwa yang menyebabkan sakit itu adalah kita sendiri pada dasarnya. Kita sendiri yang menyebabkan sakit. Namun demikian Allah tetap jadikan hal itu sebagai penggugur dosa. Ini menggambarkan betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang menyebabkan sakit itu kita sendiri. Tapi setelah kita sakit kemudian kita sabar, Allah jadikan itu sebagai penghapus dari kesalahan kita. Kita tidak boleh menyandarkan kejelekan kepada Allah. Apapun kejelekan yang kita rasakan, yang kita terima, itu akibat dari ulah kita sendiri. Ya. Karena kebanyakan kita ini kan human error, ya, kesalahan dibuat sendiri. Kadang-kadang masalah pun dibikin sendiri. Gak ada orang yang minta kepada orang lain, tolong bikinkan masalah. Saya dibayar seberapa? Gak ada, ya kan? Masalah kadang dibuat oleh diri sendiri. Akhirnya bermasalah. Sakit pun begitu kan? Yang menyebabkan adalah diri kita sendiri. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita memasuki bab yang baru. Babun hal yakunu qawlul marid inni waj'un shikayah. Hal yakunu qawlul marid inni waj'un shikayah. Bab, apakah ucapan orang sakit, inni waj'un, saya sakit, shikayatan adalah gambaran dari keluh kesah atau mengeluh, tanda tidak sabar. Bab ini sekarang yang akan dibahas dan disebutkan hadis-hadisnya. Kadang orang sakit ya, suka mengatakan saya sakit ini, saya sakit itu. Apakah kata-kata ini dianggap sebagai keluhan dan gambaran dari tidak sabar, ataukah hal yang dibolehkan, sesuatu yang dianggap wajar? Qala haddatsana Zakaria qala haddatsana Abu Usama an Hisham an abihi qala dakhaltu ana wa Abdullah ibn Zubair ala Asma qabla qatli Abdullah bi 10 layali wa Asma waji'a fa qala laha Abdullah kayfa tajidinaki qalat waji'a qala inni fil maut. Kata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Zakaria, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham, dari ayahnya, ia berkata, saya dan Abdullah bin Zubair masuk menemui Asma 10 malam sebelum kematian Abdullah bin Zubair. Wa Asma waji'atun, Asma pada saat itu sedang menderita sakit. Faqala laha Abdullah, maka Abdullah bertanya kepadanya, kepada Asma, kaifa tajidinaki, apa yang kau rasakan saat ini? Qalat Asma, menjawab, waji'ah, aku sakit. Aku sakit. Ini yang ada hubungannya dengan bab. Orang sakit mengatakan aku sakit, ini tidak berarti menggambarkan kalau dia tidak sabar. Berarti ini hal yang wajar, normal, boleh. Apalagi kalau ditanya, kamu sakit apa? Jawab, saya sakit ini. Gak perlu diem ketika ditanya, kamu sakit apa? Diem. Kenapa? Khawatir kalau bilang nanti dianggap tidak sabar. Salah kaprah. Ya. Boleh seseorang mengeluhkan ke dokter, datang periksa ke dokter. Sebelum dokter nanya-nanya, udah bilang, dok saya sakit ini. Kan repot ya dokter kan. Itu banyak nanya. Kasih resep nih. Udah. Ya. Gak masalah. Bukan sebagai keluhan yang tidak dibolehkan. Bukan gambaran tidak ada kesabaran. Boleh. Orang sakit kadang-kadang mengatakan, aduh sakit. Iya kan? Wajar. Asma ketika ditanya oleh Abdullah bin Zubair, kaifa tajidinaki? Apa yang kamu rasakan? Asma menjawab, sakit. Saya sakit. Kemudian kata Abdullah bin Zubair, inni fil maut. Sesungguhnya kalau maut itu kayaknya tenang. Kalau mati kayaknya tenang. Faqala la'allaka tashtahi mauti falidzalika tatamannahu. Asma kaget, kemudian kata Asma, jangan-jangan engkau ingin kematianku. Falidzalika tatamannahu, sehingga engkau berangan-angan agar aku mati. Fala taf'al, kata Asma, jangan begitu. Ya. Jadi intinya hadis ini dengan bab yang kita bahas tadi memberi faedah kepada kita tentang bolehnya orang sakit mengatakan saya sakit. Kita cukupkan sampai di sini karena waktu sudah tidak memungkinkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.